بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam majlis yang rutin kita laksanakan pada setiap pekan dalam membahas hadith-hadith yang berasal dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah memasuki sebagian dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadith yang ke-10, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tayyib, Allah itu maha suci, dibersihkan dari segala aib dan segala kekurangan. Karena Allah jalla wa ala itu maha suci, tayyibun la yakbalu illa tayyiba, maka Allah tidak menerima dari satu amalan, apakah itu amalan ibadah seperti salat ataukah zakat ataukah sedekah dan yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari apa yang datang dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah melainkan dalam keadaan tayyib pula, dalam keadaan halal, bukan dari perkara-perkara yang diharamkan dan bukan dari amalan-amalan yang tidak terpenuhi syarat-syarat dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita mengetahui, ma'asyiral muslimin, nurunkan syariat ini kepada hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada mereka tanda-tanda yang terdapat di dalam syariah berupa batasan-batasannya dan ciri-ciri bagaimana kita mengamalkan syariat tersebut, yang apabila kita melanggarnya maka kita dianggap sebagai orang-orang yang telah melampaui batas. Oleh karena itu Allah jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, dan itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggar dan melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mencakup segala perkara, seperti misalnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Memang kita mengetahui demikian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutkan secara mutlak ada pula yang menyebutkan secara muqayyad, terikat, tentang keutamaan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, terlebih pada saat dia mengakhiri ucapannya di dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam syurga. Akan tetapi keutamaan la ilaha illallah tersebut pada saat dia mengucapkannya, maka harus dibarengi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita mengucapkannya harus dalam keadaan ikhlas. Apa yang diucapkan secara zahir harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam batin kita. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus menerima sepenuhnya apa yang terkandung dari makna la ilaha illallah dan yang lainnya dari syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Para ulama menyebutkan ada 8 persyaratan. Sebagian menyebutkan ada 7 syarat dari la ilaha illallah. Yang kalau itu didatangkan, maka berarti dia telah mendapatkan keutamaan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak mendatangkan persyaratan-persyaratan la ilaha illallah, maka yang demikian ini tidak akan berarti di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah. Man as'adun nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah. Akan mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang-orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, murni itu dari hatinya. Jadi sesuai apa yang dia ucapkan secara lisan dengan apa yang terdapat di dalam hati. Kalau tidak sesuai apa yang terdapat dalam lisan dengan apa yang terdapat di dalam hati, tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan orang-orang munafikin. Walaupun mereka bersaksi la ilaha illallah, walaupun mereka bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, tapi persaksian mereka hanya secara dan bukan dari hati. Allah Jalla wa'ala berfirman, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ. Ketika orang-orang munafikin datang kepada, dan Allah mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah, dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafikin itu dusta terhadap persaksiannya. Dusta terhadap persaksiannya. Mereka secara lisan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi Allah mendustakan dan tidak bermanfaat persaksian secara zahir apabila tidak dibalangi dengan hati. Ya. Makanya ada salah seorang dari a'immatus salaf, para ulama us-salaf, beliau bernama Wahab bin Munabbih. Pada waktu itu beliau ditanya, wahai Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci untuk membuka pintu syurga? Kata Wahab bin Munabbih, betul. Memang benar. La ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci untuk membuka pintunya syurga. Akan tetapi ketahuilah, bukankah setiap dari kunci-kunci itu ada geriginya, yang apabila anda mendatangkan kunci yang sesuai dengan geriginya, futihalak, maka dibukakan bagimu pintu syurga itu. Tapi kalau tidak, maka tidak akan terbuka. Kenapa? Karena geriginya enggak sesuai dengan kunci yang akan dibuka, pintu yang akan dibuka. Dan ketahuilah, gerigi-gerigi dari kunci itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi harus dipenuhi, ya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang thayyib. Nah, demikian pula dalam mengamalkan amalan ibadah. Tidak serampangan kita mengamalkan amalan ibadah begitu saja. Ya. Bisa saja orang mengatakan, "Ah, kayaknya 5 kali sehari salat 5 waktu ini kurang cukup bagi saya. Rasanya saya ingin menambah. Sudah saya jadikan sebagai kewajiban bagi saya dalam sehari 7 kali misalnya." Ya, secara zahir, kalau kita kembalikan pada akal, semakin banyak rukuk, semakin banyak sujud, semakin baik. Tapi ketika dia mewajibkan sesuatu dengan menambah apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi perkara bid'ah dan menyesatkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dalam amalan ibadah harus terpenuhi dua persyaratan pula. Yang pertama, dia harus ikhlas, murni hanya untuk Allah dalam beribadah kepadanya. Yang kedua, dia harus mencontoh qudwatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah membayar zakat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dan dalam setiap perkara-perkara ibadah, hendaklah kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat yang paling, dalam ayat yang paling terakhir dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan dia akan melihat wajah Allah di dalam syurga nantinya, maka ada dua syarat yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama, fal ya'mal 'amalan shaliha. Hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Apa itu amalan yang saleh? Amalan yang diterima di sisi Allah. Ya. Berarti apa? Kalau tidak diterima, maka bukan amalan yang saleh. Karena Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik, yang saleh. Yang mana itu amalan yang tidak saleh, yang tidak baik, yang tidak diterima oleh Allah? Seperti amalan bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah, barang siapa yang mengamalkan satu amalan dalam keadaan amalan itu tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidak salehnya. Yang kedua, fala wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Pada saat dia beribadah, jangan pula dia menyembah kepada yang lain. Datang ke kuburan, ya, lalu kemudian berdoa kepada penghuni kuburan. Doa itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu ibadah. Perhatikan ini lafaznya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ini riwayat yang sahih. Karena ada sebagian, ya, para khatib kadang-kadang menyampaikan hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, yang artinya doa itu intisari ibadah. Maknanya bagus, tapi tidak setiap yang bagus dan yang benar itu mesti diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan Rasulullah itu adalah doa itu huwa al-ibadah. Adapun lafaz mukhu, kalimat mukhul ibadah, intisarinya ibadah, ini adalah riwayat yang lemah. Karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang dhaif, yang lemah, yang bernama Abdullah bin Lahiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wajibnya bagi kita untuk selalu mencari yang baik-baik agar amalan kita diterima oleh Allah, maka Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasul, kepada Rasulullah dan kepada Nabi dan Rasul yang sebelumnya, agar mereka tidak mengamalkan kecuali yang baik, yang saleh. Agar mereka tidak makan kecuali yang halal. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada kaum mukminin agar mereka tidak memakan makanan kecuali yang halal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah dari yang halal-halal dan beramallah dengan amalan yang saleh. Hanya itulah yang diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan pada kaum mukminin dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari yang halal-halal dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Bagaimana cara kita mengetahui ini makanan halal? Mudah. Sangat mudah bagi kita untuk mengetahui ini yang halal. Ya. Gimana caranya? Cukup dengan mengenal apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui yang mana saja yang diharamkan oleh Allah, maka kita sudah mengetahui pula yang mana saja yang halal. Kenapa kita harus mengetahui yang haram? Iya, karena perkara yang haram itu terhitung, bisa dihitung jumlahnya. Bisa disebutkan satu persatu. Berbeda dengan yang halal. Tak bisa. Ya. Kenapa? Karena asal hukum dari segala jenis makanan adalah halal hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Maka ini dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa asal hukum dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal untuk kita seluruhnya, kecuali apabila ada dalil yang menjelaskan haramnya. Ya, yang mana saja haram, ya tinggal dihitung. Diharamkan makan babi. Diharamkan makan bangkai daratan. Diharamkan makan darah. Diharamkan makan sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dan mensucikan bisa kita pakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk mengangkat hadas. Boleh, silakan. Ya. Suci dan mensucikan. Bahkan bukan itu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menambah kesucian air laut tersebut, beliau semakin menambah penjelasannya. Kata beliau, "Al-hillu maitatu." Karena sucinya air laut itu sampai bangkainya pun jadi halal. Ya. Bangkainya halal. Jadi kalau ada ikan paus atau ikan hiu terdampar di pantai, mau dimakan silakan, makan saja. Ya, tapi kan enggak disembelih, tidak disyaratkan untuk disembelih karena bangkainya yang berasal dari lautan halal. Nah. Apa saja dari lautan, dari sungai, bertaring, walaupun orang mengatakan babi laut, walaupun orang mengatakan anjing laut, enggak apa-apa. Yang di lautan halal. Ini mutlak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Demikian pula yang lainnya. Nah. Darah enggak diperbolehkan kecuali dua yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, hati dan limpa dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, babi dengan setiap bahagiannya tidak diperbolehkan. Apa yang disembelih untuk selain Allah tidak diperbolehkan. Jadi tinggal mengetahui perkara-perkara yang diharamkan ini, dengan itu kita akan mengetahui mana yang halal, sisanya halal. Nah, kalau misalnya kita ingin minum, ya, ini apa ini? Kopi ya. Nah, Kita ingin minum kopi. Ada orang mengatakan, kamu jangan minum kopi. Nah, perlu kita pertanyakan, kenapa kamu melarang saya minum kopi? Kata dia, haram, gak boleh. Baru kita tanya dalilnya. Apa dalilnya kamu mengharamkan? Nah, tapi kalau misalnya ada orang datang bawa kopi, lalu kita mengatakan, saya gak mau minum kopi. Apa? Lalu kemudian kita ingin meminumnya. Nah, lalu kemudian ada orang bertanya, loh, kamu apa dalilnya kok minum kopi? Apa dalilnya kamu kok mau minum kopi? Kita mengatakan dalam hal perkara-perkara yang dimakan, tentang bolehnya gak perlu ditanya dalilnya. Karena asal hukumnya boleh. Karena asal hukumnya boleh. Ini kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Kapan kita ditanya dalil? Ketika kita dituntut pada saat kita mengatakan dilarang. Enggak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Baru kita mendatangkan dalil. Nah. Jadi enggak perlu disebutkan. Dihalalkan bagi kalian kopi. Walaupun enggak ada nas yang seperti itu, tetap halal. Kenapa? Karena itulah asal hukumnya. Nah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wajibnya kita untuk makan dari makanan yang halal, maka Rasulullah menyebutkan tentang keadaan seorang yang berada dalam perjalanannya. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seseorang yutilus safar, dalam kondisi dia sedang melakukan perjalanan safar. Ash'atha aghbara. Rambutnya acak-acakan, tidak beraturan. Aghbara, berdebu. Ini dia dalam keadaan lusuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-badadatu minal iman. Kelusuhan itu termasuk dari keimanan. Jadi kadang-kadang lusuh itu tidak mengapa. Nah, apalagi kalau dalam kondisi seorang keluar itu hendak meminta hujan, itu dianjurkan untuk bergaya seperti orang yang lusuh. Nah, minta hujan keluar kita sholat istisqa. Nah, menunjukkan apa? Kita betul-betul butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuhnya bahwa kita ini hina di hadapan Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah Jalla wa ala. Tapi bukan berarti sengaja dalam setiap perkara melusuh-lusuhkan diri. Jangan datang sholat jamaah gak pakai parfum misalnya. Dibiarkan bau keluar dari tubuhnya. Nah, sehingga mengganggu orang lain. Jangan. Itu lusuh yang tercela yang seperti itu. Tidak benar. Nah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu di antara namanya Jamil, Maha Indah. Allah menyukai keindahan. Ketika ada seorang sahabat berpakaian dengan pakaian yang bagus, necis, gagah, indah gitu. Apakah ini termasuk kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaksud kesombongan. Kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melemehkan manusia, merendahkan mereka. Ash'atha aghbara, dalam keadaan lusuh dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Yani orang ini sedang berdoa dalam kondisi safarnya. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Saya minta ini, saya minta ini, kabulkanlah doaku. Ini yang diminta oleh seorang. Perhatikan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk di antara sebab-sebab dipercepatnya dikabulkan doa seseorang. Kapan itu? Apabila dia dalam keadaan safar. Yang kedua, di antara sebab dikabulkannya doa apabila dia dalam keadaan lusuh dalam safarnya itu. Yang ketiga, di antara sebab dikabulkannya doa apabila dia mengangkat kedua tangannya. Berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Yang keempat, pada saat dia berdoa, dia ilhah. Yani dia seakan-akan sangat mendesak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat berharap sampai harus dia ulang-ulangi, ya Rabbi, diulang-ulang. Ini sebab-sebab dipercepatnya dikabulkan doa seseorang. Tapi kenapa doa orang ini yang disebutkan oleh Nabi tidak diterima oleh Allah dan tidak dikabulkan doanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ta'amuhu haram." Apa yang dia makan, makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Dia masukkan ke dalam perutnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa apabila seorang hendak dikabulkan doanya oleh Allah, datangkan sebab-sebab yang disegerakan, dipercepat dikabulkan doa. Tapi dengan syarat pula, harus menghilangkan mawani', harus menghilangkan segala sesuatu yang akan mencegah dikabulkannya doa. Apa itu? Kemaksiatan. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa kita, jangan kita menyalahkan Allah. Karena Allah itu pasti akan mengabulkan doa, tapi harus sempurna syarat dan tidak ada pencegahnya. Jangan kita menyalahkan Allah. Kita koreksi diri kita, muhasabah. Ini mungkin disebabkan karena dosa kita yang terlalu banyak. Ya. Kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, halal atau haram. Kita tidak memperhatikan apa yang kita pakai, dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dengan itu seorang tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Rasulullah SAW pada saat beliau berdoa pada hari Jumat. Beliau sedang berkhutbah, ada seorang datang. Ya Rasulullah, ya, kasihan hewan-hewan ternak dalam keadaan mereka kehausan. Tidak ada minuman untuk mereka. Tanaman-tanaman menjadi rusak karena hujan tidak turun. Maka Rasulullah langsung mengangkat doa, apa, mengangkat kedua tangannya. Sampai kata para sahabat terlihat kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking tingginya beliau berdoa. Mengangkat kedua tangannya. Doa meminta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Kata Anas bin Malik, pada waktu itu kami melihat awan dan yakni langit itu dalam keadaan cerah. Seakan-akan tidak ada tanda akan diturunkan hujan. Tapi dengan cepatnya terjadi perubahan setelah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu pula hujan dalam keadaan Rasulullah masih ada di atas mimbar sampai masih ada yang menetes, ya, di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujan terus menerus. Pekan depannya datang lagi orang yang satu. Lapor lagi kepada Rasulullah sementara Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jumat. Ya Rasulullah, kelebihan air. Ya. Binasa hewan ternak, tanaman-tanaman karena air kelebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, "Allahumma hawalaina wa la alaina 'alal akami wadh-dhirab." Ya Allah, janganlah engkau hujani di tengah-tengah kami ini di kota Madinah. Hujanilah yang di sekitarnya. Ya, di bukit-bukit, di wadi, di lembah-lembah. Maka seketika itu juga berhenti, kata Anas bin Malik. Subhanallah. Siapa itu yang berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa minta dihentikan hujan karena kebanjiran. Ya, semakin bertambah hujannya. Nah, ini dipertanyakan, kenapa demikian? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera menghentikan hujan? Kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hujan itu sebagai rahmat bagi mereka? Kenapa kok justru menjadi malapetaka bagi mereka? Kaum muslimin kesihan, kebanjiran. Ya. Kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Ya. Koreksi diri kita. Maka dengan itu kita akan mengetahui jawabannya, bahwa sesungguhnya memang kita belum menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sebutkan, dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis yang ke-10. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-11. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.